ketakwaan, khasyiatullah, semacam Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, para salafun salih, para imatul huda, yang punya kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan. Kayak beliau SAW, sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul, diampuni dosanya, dalam beramal juga harus muwafaqatus sunnah, sesuai dengan bimbingan sunnah. Jangan merasa sudah alim, sudah soleh, sudah bertakwa, masyhur dengan sunnahnya, dengan kealimannya, bermudah-mudah dalam bab ini. Biasa, sesekali tidak apa-apa. Kan sudah biasa dengan bimbingan sunnah. Saya kan kiai, saya kan alim, saya kan orang yang masyhur dengan as-shalah wa taqwa. Antum harus muwafaqatus sunnah. Antum itu pemula dalam mengamalkan sunnah. Kamu itu pemula dalam mengilmui sunnah. Baru ngerti sunnah. Yang semangat dalam beramal dengan bimbingan sunnah. Maha kata. Tidak ada pembahasan semacam itu. Setinggi apapun ilmunya, sebagus apapun ketakwaannya, khosyahnya dia, semuanya tetap dalam beramal harus muwafaqatus sunnah. Justru mereka lebih dituntut lagi untuk beramal dengan bimbingan sunnah, dikarenakan posisi mereka sekarang sebagai panutan para alim ulama, masyaikh, para duat, satidah, tokoh-tokoh masyarakat, orang yang masyhur dengan ibadahnya, lebih dituntut untuk muwafaqatus sunnah karena mereka sekarang panutan. Apalagi orang-orang yang di bawahnya, masih awamun nas, semua kaum muslimin, bagaimanapun kondisi sang amil, orang yang beramal, amalnya harus muwafaqatus sunnah. Kata teman di sini, sebagian sahabah yang merasa amalnya belum banyak, mereka juga dituntut untuk beramal dengan bimbingan sunnah. Barakalawfikum. Sehingga bagaimanapun kondisi sang amil yang beramal, bagaimanapun kondisi, situasi, keadaan dalam mengamalkan sebuah amal, halnya, sikonnya tetap harus muwafaqatus sunnah, dengan bimbingan sunnah. Jadi muwafaqatus sunnah pada amalnya, pada amilnya, pada halnya, keadaannya, amaliyahnya dengan bimbingan sunnah, amilnya bagaimanapun tingkat kadar keislaman, keimanan dan ketakwaannya dengan bimbingan sunnah, sikonnya bagaimanapun keadaannya, sempit, lapang, suka, duka, senang, bahagia, sedih, di era apapun, di masa apapun, di zaman apapun, dengan peristiwa apapun, tetap harus muwafaqatus sunnah, wajib. Atsaniyatu, yang kedua, makna sunnati fil hadis, makna sunnah pada hadis ini. Diterangkan kemarin, yang dimaksud dengan sunnah di sini ialah sunnah dengan makna yang umum, bimbingan-bimbingan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, meliputi Islam secara kafah, yang wajib, yang sunnah mustahabbah, semuanya masuk. Dipahami insyaallah ya, tadi mulai membahas masalah akidah, keimanan, ketauhidan, amalia ibadah, akhlak, adab, muamalah, semuanya bimbingan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah secara umum. Al-thalithatu, yang ketiga, makna raghbati anis sunnah, pengertian membenci sunnah, raghba anis sunnah, juga dibahas kemarin, maknanya luas dan tingkatan-tingkatan dosanya juga masing-masing. tergantung kadar raghbah'an kebencian dia kepada sunnah. Di sebagaimana ada dalam bentuk mengingkari sunnah, menentang sunnah, mendustakan sunnah, menyelisihi sunnah. Ya, itu semuanya dimasukkan dalam raghbah. Termasuk makna raghbah anis sunnah ialah yang dibawakan dalam hadis ini. Mengamalkan sebuah amal ibadah yang melampaui batas syariat. Dia mulai enggak pakai tidur. Melampaui batas syariat. Itu sudah dikatakan raghbah anis sunnah, enggak menyukai sunnah. Puasa enggak pakai buka puasa. Itu melampaui batas syariat. Juga termasuk raghbah anis sunnah. Enggak mau menikah. Sehingga semua amal-amal yang dikerjakan tidak sesuai dengan batas syarak dan sunnah sudah dikategorikan membenci sunnah. Sehingga dosanya dengan kadar masing-masing raghbah tadi. Mungkin kemaksiatan haram, mungkin penyimpangan-penyimpangan bid'ah, mungkin juga sampai tingkatan murtad dari Islam. Tergantung kadar raghbah anis sunnah. Kita insyaallah ya. Namun yang ditekankan dalam hadis ini Pak Barrafikum adalah terkait dengan masalah batas syariat dalam beramal. Orang semangat mengerjakan sholat bablas. Bablasnya itu dianggap membenci sunnah. Orang berpuasa bablas. Orang ini bablas. Melampaui batas syarak. Dikatakan sebagai raghbatun anis sunnah, dikatakan membenci sunnah, apalagi yang lebih daripada itu. Wa hadza wadhih. Dan ini semua dikecam. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang raghbah membenci sunnahku, maka bukan termasuk dari aku. Ar-rabi'atu, yang keempat, ini penambahan yang belum dibahas kemarin. An-nahyu an tariqatir rahbaniyah. Pada hadis ini ada larangan dari tariqat rahbaniyah, tata cara kependetaan. Namanya rahbaniyah. Rahbaniyah itu barakallahu fikum asalnya dari Buddha, masuk ke Kristen. Masihiyah bahasanya. Enggak ada yang mengatakan Nasoro, dia ada Masihiyah. Yang namanya Ar-Rahbaniyah maknanya ialah fokus untuk ibadah, meninggalkan semua kelezatan kenikmatan dunia dan membujang. Itu yang namanya ar-rahbaniyah. Barakallahu fikum. Dalam Islam dikatakan azakumullah, ar-rahbaniyah dikecam, dilarang, dikarenakan menyerupai amalnya ahli kitab An-Nasara, Buddha dan semisal itu. Dikecam. Warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Allah mengatakan dalam firman-Nya, dan rahbaniyah yang mereka ada-adakan itu sebagai perkara bid'ah, kami tidak mewajibkannya atas kalian. Dan dikecam dengan hadis ini, man raghiba 'an sunnati falaysa minni. Baik. Ar-rahbaniyah itu tentu bobitnya dengan pandangan Islam, ada satu poin yang menjadi alasan dilarang, yakni melampaui batas syariat, tasyabbuh dengan ahli kitab. Tindakan yang hendak dilakukan oleh sebagian muslimin dalam riwayat ini, aku sholat malam semalam suntuk, enggak pakai tidur. Aku puasa setahun penuh, enggak pakai buka puasa. Aku membujang, enggak mau menikahi perempuan. Aku enggak mau makan daging. Itu namanya rahbaniyah. Makanya Rasul mengecam tindakan ini. Barakallahu fiik. Loh, apa enggak boleh salat malam? Dianjurkan. Sangat dianjurkan, sunnah muakkadah. Tetapi thariqahnya harus dengan bimbingan sunnah, jangan dengan thariqah kependetaan. Dipahami ya? Apa thariqah rohbaninya tadi? Salat malam semalam suntuk tanpa tidur. Ini enggak boleh. Dikecualikan, ini tambah berikutnya. Dikecualikan pada momen-momen tertentu, waktu-waktu utama untuk mengejar pahala, dan waktu itu dinyatakan utama dengan syariat. Contoh untuk mencari malam qadar. Qiyamul lail semalam suntuk. Tarawih semalam suntuk. Boleh. Dan itu sifatnya insidental. Momennya momen ada waktu tertentu yang memang ada keutamaan besar padanya secara syariat. Itu bukan namanya rohbani. Yang dilakukan dalam riwayat ini, yang hendak mereka kerjakan selalu sepanjang hari, sepanjang malam, qiyamul lail tanpa tidur, itu yang namanya rohbaniyah. Thariqah sunnah, qiyamul lail juga ada tidur. Kalau contoh Rasul tidur, baru bangun malam qiyamul lail. Boleh juga di awal malam qiyamul lail terus tidur. Hada wa hada. Difahami insyaAllah ya? Membujang tidak boleh. Itu rohbaniyah. Khasnya, syiarnya rohbaniyah at-tabattul. Membujang tidak mau menikah, ini rohbaniyah. Barakallahu fiik. Kalau tidak menikah dikarenakan ada uzur secara syar'i dan medis, ya lain pembahasan. Bukannya enggak mau, emang enggak mungkin. Dipahami ya? Rohbaniyah ketika ada i'tiqad, itu perkara yang afdal, yang sunnah, dan dengan thariqah kependetaan, bukan dengan thariqah sunnah. Yang disebutkan dalam beberapa yang dalam hadis di atas, ucapan sebagian muslimin itu dimasukkan dalam kategori rohbaniyah. Adalah ya. Adapun fokus ibadah bagus, selama tidak meninggalkan hal-hal yang lain. Hak istri dikasih, hak anak dikasih, hak orang tua, kerabat, famili, tangga muslimin dikasih, mencari ma'isyah, iya, makan yang halal, iya, bagus. Sangat dianjurkan untuk kaum muslimin fokus ibadah setelah ikhtiar halal mubah terkait dengan duniawiyah. Duniawiyahnya tidak melalaikan dari ibadah. Itu yang bagus. Yang dikecam ialah hanya ibadah dengan tanpa memikirkan yang lainnya. Dunia ditinggalkan. Tidak boleh makan yang enak-enak. Tidak boleh makan daging. Tidak boleh pakai baju yang bagus. Harus compang-camping. Ila akhirnya. Ini namanya rohbaniyah. Dipahami insyaAllah ya. Atau berfakir, fakir ria. Itu bahasanya. Bahasa yang terkait dengan riwayat. Tidak mau makan daging. Mengharamkan makan daging atas dirinya dengan alasan kepingin zuhud. Kepingin fakir, kepingin miskin. Tidak menampakkan kemampuannya, kekayaannya. Meyakini itu sunnah. Itu namanya rohbaniyah. Dipahami ya? Kalau kondisi memang enggak mampu, gimana lagi? Tapi ketika ada kemampuan, ada daging, ya dimakan. Ada telur, ya dimakan. Ada tahu tempe, ya dimakan. Ada sayur, dimakan. Ada yang dimakan. Tapi rohbaniyah tidak. Sengaja, secara khusus, meyakini keutamaannya. Bermiskin-miskin ria. Berfakir-fakir ria. Ada kata-kata rianya, misalnya ya. Yang betul sengaja itu rohbaniyah adalah ya. Sehingga bedakan antara thariqah sunnah dalam perkara ibadah dan thariqah rohbaniyah dalam perkara ibadah. Sunnah dianjurkan, rohbaniyah dikecam, termasuk raghiba an sunnah. Barakallahu fiik. Al-khamis yang kelima. An-nahyu an tasyaddud. Larangan dari tindakan tasyaddud. Secara makna disamakan dengan hulu, melampaui batas. At-tanattu' juga sama melampaui batas. At-tasyaddud juga melampaui batas. Hanya saja barakallahu fikum, kalimat hulu itu melampaui batas dengan ifrat, hal-hal yang kelebihan. At-tasyaddud itu huluun bitafrit, melampaui batas dengan tafrit hal-hal yang kurang dari batas syariat. Ghulu untuk yang bermudah-mudah, lembek. Tasyaddud untuk yang keras. Dipahami ya? Ini melampaui batasnya, yang ini kurang dari batasnya. Tapi secara umum semuanya sama. Tasyaddud, ghulu, tanattu. Melampaui batas. Secara praktek lafadznya, ghulu untuk yang bermudah-mudah sampai melampaui batas. Tasyaddud yang kaku, yang keras-keras, kurang dari batasan. Difahami insyaallah ya. Barakallahu fikum. Orang yang ini sekarang contoh tasyaddud. Orang yang bermudah-mudah mengkafirkan orang lain dengan tanpa hak, dikatakan ghulu ataukah tasyaddud? Jawabannya tasyaddud. Ghulu juga, tapi bitafriq. Meyakini semuanya ini benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang namanya orang kafir. Namanya apa ini? Namanya ghulu. Ini bermudah-mudah sampai ingat, tidak ada yang kafir, anti kata-kata kafir, yang mengatakan kafir dikatakan radikal, itu namanya ghulu bil ifrat, lawan daripada yang gampang mengkafirkan dengan serampangan. Hadza ghulu, melampaui batas, lembek. Ini ghulu, kurang dari batasannya, terlalu keras. Hadza tasyaddud. Dipahami insyaallah ya. Nah, di era sekarang ini Ahlussunnah wal Jamaah dalam prinsip al-wala wal bara dan semisalnya itu pertengahan antara mumayyi'ah dan mutasyaddidah. Mumayyi'ah lembek, kelembekan. Yang mestinya tegas, lembek, ada mumayyi'ah. Memuji-muji ahlul bid'ah, memuji-muji tokoh-tokoh bid'ah, bersinergi dengan tokoh-tokoh bid'ah dalam perkara dakwah, merajut ukhuwah Islamiyah dengan tokoh-tokoh bid'ah, dengan Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, Sufiyah, dan yang lain-lainnya. Hadza tamyi', namanya mumayyi'ah. Yang ini dengan mudah, dengan enteng, dengan serampangan menuduh Ahlussunnah hizbi, menuduh Ahlussunnah menyimpang, menuduh Ahlussunnah sufuk, atau semisal itu. Hadza mutasyaddid. Ini tamayyu', yang ini tasyaddud. Dipahami ya? Sama-sama ghulu, sama-sama ekstrim, bedanya ini kelembekan, yang ini katosan, kekerasan. Yang tepat yang tengah-tengah di atas sunnah. Barakallahu fikum. Bentuk tasyaddud pada hadis yang kita bahas adalah salat enggak mau tidur, puasa enggak mau buka, membujang enggak mau makan daging. Ini tasyaddud atau ghulu? Tamayyu. Tasyaddud. Kenapa? Kurang dari batasannya. Semua dimakan, yang halal, yang haram dimakan. Namanya apa ini? Hadza tamayyu' ghulu, bentuk kelembekan. Yang ini daging tidak boleh. Ini kita wong sugih, wong kiri wae. Daging tidak boleh, sate tidak boleh. Pokoknya serba daging-daging yang mewah enggak boleh. Namanya apa ini? Tasyaddud. Sehingga semua yang dicontohkan dalam riwayat ini, statement sebagian muslimin dimasukkan dalam tasyaddud dikarenakan kurang dari batasannya. Gitu ya. Sholat, gak mau tidur. Ya bukan tasyadud namanya Pak, hulu. Gak mau qiyamul lail, tasyadud. Kayak gitu ya. Puasa, gak mau berbuka, hulu. Kakek lempos, berplas, tasyadud. Gak mau nikah, tasyadud. Al-Muhim ada hulu, ada tasyadud. Ada tamayyuk, ada tasyadud. Semuanya termasuk hulu, termasuk tanattu', juga termasuk tasyadud. Semua dilarang. Dikarenakan itu melanggar bimbingan sunnah, termasuk raghbah anis sunnah. Barakallahu. Difahami syarih? Yang betul yang mana nih? Yang tengah-tengah di atas bimbingan sunnah. As-sadisatu yang keenam, laisatil ibratu bikathratil ibadah. Yang muktabar itu bukan dengan banyaknya ibadah, kuantitas. Wa innamal ibratu bimuwafaqati sunnah. Yang muktabar, yang sesuai dengan bimbingan sunnah. Barakallahu. Difahami insyaallah ya? Maka kita bisa mengklasifikasi. Yang pertama, orang yang banyak beramal, sering beramal, bersungguh-sungguh dalam beramal, ikhlas disertai dengan muwafaqatu sunnah. Ini yang terbaik. Nah gitu ya. Yang kedua, amalnya sederhana, tidak begitu banyak, tapi muwafaqatu sunnah. Ini yang muktabar. Yang ketiga, amalannya banyak, tapi tidak sesuai dengan bimbingan sunnah. Namanya bid'ah. Yang keempat, jarang beramal, sudah jarang, tidak sesuai dengan sunnah lagi. Yowis malasih pol bid'ah lagi. Ini empat. Dua syar'i, dua lagi yang berikutnya enggak syar'i. Sehingga yang muktabar bukan jumlah, bukan masalah banyak atau sedikit, tapi yang muktabar muwafaqatus sunnah. Dan itu secara umum barakallahu fikum berlaku dalam semua aspek agama kita. Yang menjadi patokan bukan jumlah, tetapi muwafaqatus sunnati wal haq. Juga terkait dengan orang, adat, bukan masalah amaliyah, adat. Jumlah banyak, jumlah sedikit bukan patokan. Bukan tolok ukur itu hak atau batil. Yang muktabar muwafaqatus sunnah, muwafaqatul haq, al-kitab, sunnah dengan bimbingan salaf. Maka dirinci. Kalau jumlah besar, orangnya banyak, mungkin pakai banget banyaknya, dan semuanya itu muwafaqatus sunnah, al-sunnah, al-haq. Jadi katakan hak, mereka disebut dengan as-sawadul a'zam. Jumlah terbesar dan hak terpuji. Itu yang disebutkan dalam hadis ketika penyebutan as-sawadul a'zam, jumlah yang sangat besar. Ketika jika Rasulullah ditampakkan oleh Malaikat Jibril jumlah yang begitu besar. Siapa itu? Itu Musa dan umatnya. Ditampakkan lagi yang lebih besar lagi. Siapa itu? Itu engkau dan umatmu. Itu jumlah besar yang benar. Namanya as-sawadul a'zam. Hendum. Yang kedua, jumlah sedikit. Sedikit tapi alal haq, alal sunnah. Ini namanya ghuraba, yang terpuji dalam hadis. Fatuba lil ghuraba. Barakallahu. Yang ketiga, jumlahnya banyak alal batil. Banyak banget, sangat amat sangat banyak, tapi batil, ala bid'atin, ala dhalalatin. Ini yang dikatakan dalam ayat, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabili. Kalau kamu mentaati kebanyakan orang di muka bumi ini, akan mereka menyesalkan kamu dari jalan Allah. Caranya adalah tabarakallahu ta'ala. Banyak tapi menyimpang, itu tidak ada gunanya. Yang keempat, wes sedikit titik cili mentik batal lagi. Itu namanya syirdimah atau syudud. Orang yang ganjil, yang aneh. Dibacakan syirdimatun qalilun. Dibaham insyaAllah ya? Dengan keadaannya masing-masing. Hakala. Sehingga al-ibrah laisa bil adad. Yang muktabar bukan dengan bilangan. Yang muktabar itu muwafaqatus sunnah, muwafaqatul haq. Barakallahu fiikum. Jangan bangga dengan banyak, jangan bangga dengan sedikit. Banyak sedikit bukan tolak ukur. Tolak ukurnya adalah hak was sunnah. Di atas sunnah banyak, alhamdulillah, menggembirakan. Sedikit ala sunnah, yang sabar, yang tabah, yang istiqamah. Dia adalah tuba lil ghuraba atau al-qabid al-jabr. Barakallahu. Qabid insyaAllah ya. As-sabi'atu yang ketujuh, iqtisadun fis sunnah, sederhana dalam sunnah. Iqtisad lawan dari ijtihad. Kalau ijtihad bersungguh-sungguh, banyak beramal. Yang ini sederhana. Beramal, beramal, semangat, semangat, tapi tidak sebagaimana yang satunya lagi yang bersungguh-sungguh. Tapi fis sunnah, dalam sunnah, dengan bimbingan sunnah, khairun, itu lebih baik minal ijtihadi fil bid'ah, dibandingkan dengan kesungguh-sungguhan, semangat yang besar tapi dalam kebid'ahan. Ini adalah ucapan salaf datang dari Uhud bin Ka'ab, semoga Allah meridhai, dan juga yang lainnya masyhur dari kalamnya salaf. Sederhana dalam perkara sunnah lebih baik dibandingkan bersungguh-sungguh dalam perkara bid'ah. Sunnah dikasih pahala, bid'ah dapat dosa. Sehingga ini menegaskan yang di atasnya. Yang dipandang bukan ijtihad atau iktisad. Yang dipandang adalah fis sunnah. Ijtihadun fis sunnah. Zain. Itu yang paling utama, yang paling afdal. Iktisadun fis sunnah. Khair. Ada ijtihadun fil bid'ah. Ini paling parah ini. Sudah semangat mempeng, mengeluarkan semua yang dia punya, tenaga, pikiran, uang, DLL, tapi fil bid'ah. Ini yang paling parah. Ada iktisadun fil bid'ah. Syar. Sedikit, tapi juga bid'ah, kejelekan. Sehingga yang muktabar, yang fis sunnahnya. Ijtihad atau iktisad, yang penting fis sunnah. Al-thaminatu yang ke-8, ar-raddu ala man mana'a isti'mar al-halal. Bantahan terhadap orang-orang yang melarang menggunakan hal-hal yang halal, min at'imati wal malabis, berupa makanan, minuman atau pakaian-pakaian, mu'taqidan hurmatahu. Ini ketentuannya dalam kondisi dia meyakini keharamannya. Dibantah dengan hadis ini. Jadi ketika ada orang yang meyakini daging haram, yang halal kan? Daging halal, daging sapi, daging kambing, daging ayam halal. Haram. Tidak boleh makan daging sapi, tidak boleh makan daging kambing, tidak boleh makan daging ayam, tidak boleh makan yang enak-enak. Haram. Meyakini keharamannya. Itu bid'ah. Terbantah dengan riwayat ini. Pada kata-kata, la akulul lahm. Sebagian orang tadi ada yang mengatakan, aku tidak mau menikah. Aku tidak mau makan daging. Ini ketika di media meyakini keharamannya, dibantah dengan riwayat ini, dan itu termasuk bid'ah. Istilahnya ialah bid'atun tarkiyah. Paham ya? Bid'atun tarkiyah, sebuah bid'ah dalam bentuk meninggalkan sesuatu. Apa bobotnya? Kaidahnya adalah dia meninggalkan perkara yang halal. Meninggalkan perkara yang halal. Tidak mau mengerjakan perkara yang halal. Tidak mau mengenakan yang halal. Atau memakan yang halal. Dalam keadaan meyakini keharamannya. Dan itu meyakini keharamannya. Meyakini haramnya barang halal. Itu namanya bid'ah. Pemahaman bid'ah. Namanya bid'atun tarkiyah. Ayo dong, difahami soal ya, hati-hati. Maka saya katakan kemarin, ketika ada pantangan, maka sesekali dalam kondisi sudah agak aman gitu, sesekali kamu incipi supaya jangan sampai ada i'tiqad mengharamkan barang halal tadi. Nah, ada udzur medis, boleh dia nggak makan, cuman jangan sampai ada i'tiqad haram. Barakallahu fiikum. Saya tambahkan sebagai tambahan faedah. Kalau ada yang namanya bid'atun tarkiyah, juga ada yang namanya sunnatun tarkiyah. Sunnatun tarkiyah. Sunnah tarkiyah. Jadi, sunnah Rasul itu ada sunnatun qauliyah. Sunnah dalam bentuk ucapan. Sabda-sabda Rasul. Yang beliau ucapkan, kita ucapkan. Ada sunnatun fi'liyah. Ya kan? Qauliyah. Lafziyah ini fi'liyah amaliyah. Sunnah, sunnah dalam bentuk perbuatan tindakan. Kita amalkan. Apalagi? Sunnah apalagi? I'tiqadiyah. Terkait dengan akidah. Akidah, akidah. Kita yakini juga. Ada lagi yang namanya sunnatun tarkiyah. Sunnah dalam bentuk meninggalkan sesuatu. Apa dobitnya? Ketika Nabi kita Muhammad SAW dengan sengaja meninggalkan suatu amalan, dengan sengaja meninggalkan suatu amalan dalam kondisi di masa beliau, di zaman beliau sangat memungkinkan untuk mengamalkannya. Sengaja ditinggalkan, maka sunnahnya ditinggalkan. Difahami insyaallah ya? Apa contohnya ya, Fan? Sunnah tarkiyah ya, Fan? Ada yang tahu? Zakat fitrah dengan uang. Labas. Ya, Rasul mensunahkan dengan bahan makanan pokok. Dalam kondisi sangat mungkin ketika itu menggunakan uang. Dan kondisi masyarakat ketika itu sangat butuhkan yang namanya uang. Tapi enggak menggunakan uang. Maka sunnahnya dengan tanpa uang, menggunakan bahan makanan pokok. Labas. Dalam amal perkara ibadah. Nanti kita bahas. Hah? Meninggalkan tariqah rahbaniyah. Barakallahu fikum. Di zaman beliau bisa dikerjakan. Mungkin saja mengamalkan seperti itu, fokus ibadah tanpa dunia, enggak menikah bisa. Tapi sengaja beliau tinggalkan. Maka meninggalkan rahbaniyah itu termasuk sunnah. Namanya sunnatun tarkiyah. Difahami itu? Lumayan. Ini ilmu anyar atau ilmu lama ini? Ilmu lama cuman jarang disampaikan. Namanya sunnah tarkiyah, ada bid'atun tarkiyah. Hati-hati. Jadi Anda enggak ngapa-ngapain, itu hati-hati. Bisa jadi itu perkara sunnah, mengandung perkara ibadah, atau malah bisa perkara bid'ah. Lapo Pak? Gak lapo-lapo. Gak lapo-lapo itu ono apa ini? Saya gak ngapa-ngapain, saya di rumah saja. Masyarakat yang lain itu pada sedekah gunung, misal. Gunung Mawai. Kenapa? Itu haram. Tidak ada syariatnya sedekah gunung. Antum gak lapo-lapo, meneng wae. Berbahala. Dikatakan Anda meninggalkan sesuatu karena yakin itu haram. Namanya ibadah tarkiyah. Duh Pak, kok gak bakso? Yang apa ada bakso mana nih? Dua rombong sini, ramai ada kerja bakti, bakso kabe. Duh Pak, kok gak bakso Pak? Gak boleh makan bakso. Aku gak bakso. Duh. Bakso Pak, itu bakso sapi Pak, bukan hewan. Gak boleh makan bakso. Ini bahaya loh ini. Maksudnya ada pantangan. Tidak. Tidak boleh makan bakso. Karena makan bakso tasyabuh dengan orang Cina. Bakso itu panganan orang Cina. Hati-hati. Loh. Dia gak makan bakso, gak ada masalah. Tapi i'tiqadnya dia, bakso sapi yang halal dikatakan haram, itu berbahaya. Itu namanya bid'atun tarkiyah. Hati-hati loh. Ya. Paham. At-tasi'atu yang ke-9. Tarkun nikah, tidak mau menikah. Wan naum 'alal firasy, tidak mau tidur di atas kasur. Wa aklil laham, tidak mau makan daging. Mu'taqidan hurmataha, dalam keadaan meyakini keharamannya. Laisat minas sunnah, bukan termasuk sunnah. Bal huwa tasyaddudun, bahkan itu tasyaddud. Ghulu, namanya bid'atun tarkiyah. Halal kok diyakini haram. Barakallahu'alaikum. Bid'atun tarkiyah. Hati-hati loh ya. Ingat ketentuan meyakini keharamannya. Maka saya lengkapi yang poin yang ke-10 supaya enggak salah paham. Al-Asyura yang ke-10, tarkun naum 'alal firasy, tidak tidur di atas kasur. Li'ajzi 'anhu, karena enggak mampu. Contoh enggak mampu beli kasur. Isai tikar. Atau ada penyakit di punggungnya. Kalau kena kasur yang empuk sakit. Harus cari yang keras, yang rata di punggungnya. Bisa penyakit apa, Pak? Kecetit. Urat kecetit. Itu kalau kena kasur yang empuk itu, sakitnya luar biasa. Itu harus yang rata. Bisa beli kasur, tapi tidak mau pakai kasur. Ya. Aul istighalihi bi ibadatin ma'dhunin fiha. Atau tidak tidur di atas kasur dikarenakan dia tersibukkan dengan sebuah ibadah yang diizinkan. Au nahwi dzalik, atau semisal itu, la yatanawaluhu hadzab wan nahi. Tidak termasuk pada celaan dan larangan hati. Bukan termasuk bid'ah tarkiyah. Loh. Maaf Pak ya, bolak-balik aku dolan ning rumahnya antum. Antum tidurnya enggak pakai kasur ya? Iya. Itu kenapa? Afan, enggak bisa beli kasur. Oh gitu. Anak pikir antum enggak boleh pakai kasur. Ya insyaallah besok datang kasurnya. Nah, ngene lho. Ini sing bekal lah, mesti kocone guys itu kasur meneng wae. Beli kan kasur. Antum kan bisa beli motor, masa beli kasur enggak bisa, Pak? Enggak bisa kena kasur. Loh kenapa? Punggungnya kecetit. Oh ya. Yang ini bukan tercela. Dipahami nggih? Ada udzur syar'i di situ. Kenapa yo? Jenengan kok pakai matras kalau tidur, Pak? Iya, enggak boleh pakai kasur. Itu gak zuhud blas. Itu bukan contoh para salaf. Salaf dulu itu tidak ada yang pakai kasur. Rasul tidak pernah pakai kasur. Belum tidur sampai membekas di kulitnya kok. Antum pakai kasur. Tidak nyunah babar blas pakai kasur. Ini bahaya ini. Tidak mau pakai kasur dikarenakan meyakini keharamannya atau meyakini itu yang sunnah. Ini bahaya. Namanya apa ini? Bid'atun tarkiyah. Hati-hati. Dipahami gak? Bahkan. Sehingga ketika ada udzur syar'i, labas. Tapi kita meyakini keharamannya. Hadza la yajuz. Masya Allah. Selesai pembahasan. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Dari sini, fanabitina azakumullah. Pentingnya belajar. Pentingnya talabul ilmi tafaqquhiddin. Supaya antum tahu mana yang bimbingan sunnah, mana yang bukan. Baik itu perbuatan atau tidak berbuat. Supaya antum berbuat sunnah atau ibadah. tidak berbuat juga ibadah. Dan jangan sampai berbuat malah bid'ah. Tidak berbuat juga kena bid'ah juga. Hati-hati. Ini semuanya dengan bimbingan ilmu. Barakallahu fikum. Bukan dengan adat kebiasaan masyarakat tempat biasa. Bukan dengan yang lain-lainnya. Tapi semuanya dengan dasar ilmu. Ilmu syar'i. Alkitab. Dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Ada yang mau sampaikan? Baik. Pertanyaannya, apakah ada zuhud? Zuhud sesuai dengan sunnah, masya Allah. Zuhud itu dengan bimbingan sunnah. Kalau enggak dengan bimbingan sunnah, bukan namanya zuhud. Para salaf ketika ditanya masalah zuhud, jawabannya ialah aklul halal, memakan barang halal saja. Zuhud. Tarkus syubhah, meninggalkan semua perkara-perkara yang masih syubhat, yang belum jelas kehalalannya. Itu zuhud. Kasbul halal, mencari usaha yang halal saja. Itu zuhud. Tergambar? Iya tuh Pak Budi, aku jadi kena kafe. Mana Pak? Ketika Anda hanya mencukupkan diri dengan memakan yang halal-halal saja, Anda zahid. Ketika Anda sudah mulai melampaui batas yang halal dimakan, yang haram diterjang, Anda rakus. Itu bukan namanya zuhud. Anda mencari ma'isyah hanya semata-mata yang halal saja. Syubhat, tidak, haram apalagi. Anda zahid. Ketika Anda menerjang semuanya, Anda rakus. Bukan zahid. Dan jangan dikira gampang. Susah. Bagi yang belum dikasih taufik, susah. Bagi yang sudah mendapatkan taufik, gitu ya, gampang. Yang lebih susah lagi ialah tarkus syubhat. Meninggalkan semua yang masih syubhat. Oh, ini enggak sembarang orang, Pak. Kalau yang haram, lebih gampang karena ngerti haram. Kalau syubhat ditinggalkan, apalagi sesuatu yang sangat menggiurkan dia, itu hanya para siddiqin yang mau mengerjakan. Umumnya kita kan syubhat itu saat belum haram. Enggak apa-apalah. Kalau haram nah baru saat. Tapi ini kan belum haram saat. Kan boleh kan? Ya jawabannya boleh. Afdalnya tidak. Kan afdolnya Ustaz. Yang penting kan boleh. Ini yang menggiurkan lah Pak. Kalau barang syubhat, gue syubhat, gue enak, titik sisan, tinggal Pak, sepakat Pak. Nah, rata-rata umumnya barang syubhat, itu enak-enak. Kabe. Paham Pak? Oh, contoh Pak, saya. Janganlah, saya kasih contoh itu malah gak bisa ngapa-ngapain nanti. Eh? Dipahami ya? Definisi yang lebih umum lagi, yang namanya az-zuhdu, kata Ibn Taymiyyah rahimahullah, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di hari akhirat nanti. Yang tidak manfaat, yang haram-haram tidak bakal manfaat. Syubhat-syubhat tidak bakal manfaat. Yang manfaat yang syar'i-syar'i, yang halal-halal, yang thayyib-thayyib. Paham enggak? Itu definisi umumnya. Praktek tadi, yang halal saja yang dimakan. Usahanya yang halal saja. Yang haram tinggalkan. Syubhat tinggalkan. Dalam semua hal. Itu namanya zuhud. Ada orang antum mendayoi, mertamu ke rumahnya dia, suguhannya zen. Hah? Neka air sirup, air madu. Nek ngene omaku, banyu putih tok. Cemilan-cemilannya kegini-ginian. Macam-macam. Kutu zen-zen lah pokoknya. Dia dikasih makan pilihannya banyak. Ono ayame, ono bebeke, ono daginge, ono telure, ono macam. Tapi barang halal kabeh. Ketika antum memakannya, apakah antum zuhud? Jawabannya atau mampu dan atau memakannya dengan cara halal, zuhud. Yang tidak zuhud, satu, ketika Anda memakan yang haram. Atau Anda tidak punya kemampuan memaksakan diri untuk bermewah-mewah. Ini dikatakan tidak zuhud. Dan tidak boleh. Tapi kalau apa adanya, ada itu ya dimakan, ada ininya dimakan, ada kemampuan itu, kadangnya ini, biasalah. Dan itu halal, itu namanya zuhud. Itu bang ya. Nanti disuguhi tempe goreng, totol sama terasi, terasi, jadi petis sama cocol sama cabe, halal, dimakan enak. Zuhud apa tadi? Zuhud. Aduh, ya Allah, tempe gak kelas ya aku. Cuk tempe tarik ganti sing boleh sing aneh-aneh sing dia gak mampu, gak zuhud. Sok sugih padahal kiri. Jadi ketika makan apa adanya dan itu halal, itu namanya zuhud. Nah, orang-orang yang punya kemampuan harta benda dianjurkan untuk sederhana. Boleh dia memakan yang enak-enak sebagaimana kemampuan orang yang kaya, boleh. Tapi lebih bagus dia sederhana. Ini pernah, itu pernah, itu pernah, itu pernah. Meskipun diperbolehkan dia berluas-luas dalam perkara kenikmatan dunia yang mubah, boleh. Cuman ruginya mengurangi jatah di akhirat nanti. Tapi boleh. Dan zuhud. Mau apa? Punya fulus. Orang kalau punya fulus kan pikirkan macam-macam ya. Rumah belum bagus, masih rumah diperbagus dari harta yang halal. Zuhud apa zuhud? Zuhud. Dikatakan tidak zuhud ketika pada rumah itu ada banyak hal-hal yang mahal-mahal tapi tidak ada fungsinya. Itu namanya tabdir, bukan zuhud. Paham enggak kira-kira? Oma, ornamen di bagian depan sana apa gitu. Iku organe setengah miliar dhewe iku. Kok kok ora gunane gitu. Itu namanya menghamburkan uang. Itu bukan namanya zuhud. Dengan kebutuhannya lah, Mas. Ono duit mana ya iki? Mobil, mobil. Ono duit mana iki? Di sini oma, di sini oma. Padahal bahawi di sini oma iki. Khair insyaallah ya. Kaget apa? Ini orang mau pikir macam-macam, ini enggak punya duit ya, pikir saya pikir ada-ada, Pak. Saya pikir macam-macam duit ya, kayak ini. Mampu kok si Ji. Pak, kafe di ayam no kafe. Yang penting fulusnya tuh ada. Halal, suhud. Paham ya? Sebatas kemampuan dan itu adalah halal. Tidak tabdir dan menghambur-hamburkan harta. Barakallahu. Tenang ya Pak. Aku kok kepingin tuku jubah sing apik ya. Wah, aku meling-meling iki. Iku regane kira iku? Iki lumayan Pak, hampir 400.000. Mampu beli ke Jumatan untuk Id, ketemu tamu. Ada masalah tuh punya kemampuan. Zuhud perkara halal. Tapi jangan sampai menolak yang di bawahnya itu, gitu. Nah, dibelikan apa lagi hadiah untuk antum? Apa? Jubah. Jubah kok kayak gini, Mas. Iki gak zaman nih, gitu. Jubah 25.000. Kayak gini gitu, sih nguling-nguling. Itu yang gak sesuai. Dipahami ya? Dengan apa yang dia mampu. Menikmati yang ada dan semuanya halal, itu namanya zuhud. Oke, jadi Anda ditawari ikhwan-ikhwan, monggo Pak, sarang-sarang kita pergi ke sebuah tempat taklim. Ini ada mobil Innova, Pak. Ini ada mobil Cherry. Pilih mana, Pak? Pilih Innova. Itulah fitrahnya manusia. Ketika itu halal dan memang ada, itu namanya zuhud. Tidak ada masalah. Tapi ketika tidak ada Innova, adanya Cherry, ya numpak Cherry, ngene lho. Kau saya nyoba nyoba, mau kak Cherry, kelasku Cherry mana pak? Cherry zaman biyen tahun 90-an, tahun 2020 ke bawah ku Cherry, 25 ke atas kelasus Innova, apa? Saiki, Expander, apa mana mana? Lali aku rek, sing Aciru, nah gitu lho. Ini namanya gak suhud. Makanya suhud itu ada unsur qanaah. Yes. Yang lain, saya perpanjang supaya antum memahami makna suhud yang sungguhnya. Khawatir nanti zuhud, waduh kiri rek. Enggak. Zuhud jangan dipandangkan dengan berkiri ria. Enggak. Bukan itu namanya zuhud. Yes, cukup. Saya mau sampaikan lagi. Monggo. Iki apa ki bab sing iki? At-tasyaddud apa? Onda yang namanya sebuah ucapan, sebuah perbuatan, sebuah pemahaman, sebuah pemikiran, sebuah manhaj, sebuah thariqah kan sudah ada tolak ukur dalam syariat, Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaf. Ini sesuai enggak dengan batasan ini? Sesuai ya sunnah. Loh, enggak sesuai. Bagaimana betul enggak sesuainya itu? Oh, enggak sesuai dikatakan terlalu keras. Tasyadud. Kelembeken guru dan tamayyu. Paham enggak? Dengan saya contohkan tadi. Orang yang bermuda-muda mengkafirkan orang dengan tanpa hak. Namanya apa ini? Tasyadud. Ada orang yang bermuda-muda, enggak ada yang kafir. Anti kata-kata kafir. Yang mengatakan kafir radikal. Tamayyu. Paham insyaAllah ya? Dikit-dikit hizbi, dikit-dikit menyimpang, dikit-dikit sesat, dikit-dikit mubtadi, dikit-dikit sufuk, dikit. Namanya apa ini? Tasyadud. Tokoh, bid'ah dirangkul. Selfie sih, ini loh, tokoh besar HTI. Saudara kita. Cepat. Indahnya persatuan. Namanya apa ini? Namanya tamayyu. Ya jangan mau tanyakan dengan bimbingan syariat penilaiannya itu. Itu takut. Apa rasanya antum selfie dengan tokoh HTI? Ya suka-suka aja. Loh, antum tasyadud. Antum tamayu. Antum tamayu. Itu mau tasyadud. Digitukan sama mereka nanti. Dan itu nyata. Mereka antum itu mau tasyadidin. Ini gulat-gulat mau tasyadidin. Gitu. Antum begitu kan nama dia. Kenapa? Dia memayik. Yang mutasyadid tadi bilang antum, ada memayik. Antum tuh memayik lembek, kurang. Kenapa? Dia kekerasan soalnya. Paham enggak? Alusnya tengah-tengah. Sehingga penilaiannya menggunakan bimbingan syariat. Paham enggak? Paham enggak? Iya. Ajak kita kok nih. Tak kau dia kau sih belum ngaku ya, kan balik ya? Apa? Aku maling, pasti dia maling. Gak bakal mau ya, dengan patokan syariat. Nih, apa ada lagi yang lain yang itu belum mau menyampaikan kok takdirnya kurang sih? Eh? Pasir besok kerikil sih, Pak pasir kerikil lah ya. Apa tu lorok api lah. Paham. Artinya hal-hal yang dianggap sebagai perkara yang sunnah tapi masih rancu, apa betul itu sama apa enggak kan gitu ya. Ya, itu mungkin bisa begitu. Iya, tapi kelihatan sih kalau saya dikaji dan siapa mereka, jadi ketahuan sih Farman. Saya tahu siapa mereka. Farman. Kalau semata-mata tidak ada kemampuan, hanya itu, tidak ada masalah. Kita kan boleh sholat di atas tanah. Tanah itu dijadikan untuk tempat sholat dan untuk berwudu. Ini untuk tohur, tayamum, dan tempat sholat. Yang tidak boleh, kuburan, toilet, dan tempat yang kotor. Tidak ada masalah. Tapi kalau ada i'tiqad meyakini, ini yang sunnah, sholat menggunakan keramik, pakai kafan, tidak nyunnah. Nah itu yang parah. Tidak sah di lantai dua. Kenapa? Tidak menyentuh tanah. Ini yang parah. Kalau semata-mata itu adalah kesalahan fikih mungkin. Ini tidak ada unsur fikih di situ. Itu yang parah. Itu dikatakan hulu. Dipahami ya? Hadza huwa. Dan pada mereka ada poin-poin tadi. Sebagian mereka mengatakan tidak sah. Sholat di lantai dua. Kenapa tidak menyentuh tanah? Ada yang mengatakan juga tidak sah, dikarenakan ini bukan tanah, bukan ardun. Ini adalah mafrushat, karpet, satunya lagi balat, keramik, pondok semen ini belum tembus tanah, gitu loh. Ada yang punya etika seperti itu. Itu yang keliru. Kita nih, bisa kayak ini satu klasifikasi. Kenapa kok begini? Begitu. Pokoknya kami mengatakan dasar kemampuannya baru segini. Gitu. Nanti mau kumpul lagi dananya, mau kita plaster. Ada masalah. Tapi itu gak umum. Paham gak? Ra umum. Umumnya masyarakat ya belum jadi. Musholae masjid ya dikasih keramik dulu baru jadi. Kan ada. Nah, kadang kan belum ada kemampuan. Harus segera dipakai. Mau tidak mau, sholat menggunakan plaster kasar. Tidak ada masalah. Hiterpal, tidak ada masalah. Tapi tidak ada i'tiqad, itu yang afdal, itu yang sunnah. Yang lain tidak sah. Dipahami? Nah, itu yang mungkin masih sama-sama pemahamannya, bisa dicek, bisa diklarifikasi. Baru. Yang lain? Di mana Pak? Apakah mengikuti seseorang yang ahli dipandang alim? Yang bermasalah masalah apanya, Pak? Ya enggak sih, harus dirinci dulu. Ini bermasalah pada apanya? Bermasalah pada akidahnya. Bahaya. Biasanya akan memunculkan syubhat dalam perkara akidah. Yang ini bukan dengan makna tadi. Tadi syubhat dengan makna tidak jelas hal haramnya masa dimakan. Yang ini syubhat, ini kerancuan dalam berakidah. Dimanakan dengan penyimpangan-penyimpangan, pemahamannya menyimpang. Itu namanya syubhat dalam bab tadi. Beda-beda. Yang betul dirinci. Ini masalahnya apa ini? Ada yang mungkin ditoleransi, ada yang tidak ditoleransi. Tergantung keadaannya masing-masing. Dan yang penting seorang alim itu tidak maksum. Ketika dia salah, ya katakan salah. Kalau dia betul, katakan betul. Semua dengan hujjah ilmiah. Dan yang kedua, kita secara prinsip Islam tidak diperbolehkan taklid dan ta'asub kepada seseorang kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirinci. Wes. Sudah? Cukup? Cekap? Cukup insyaallah ya? Cukup. Naktafila huna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.